Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita Targhib wa Tarhib karya Al-Imam Abdul Azim Al-Mundiri rahimahullah. Kita memasuki bab at-targhib fi bina'il masajid fil amkinah al-muhtaja ilaiha. Anjuran untuk membangun masjid di tempat yang memang dibutuhkan, tempat-tempat yang butuh keberadaan masjid di situ. Qala rahimahullah an Uthman ibn Affan radhiyallahu an annahu qala inda qawli nas fihi hina bana masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innakum aktsartum alayya wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man bana masjidan yabtaghi bihi wajha Allah banallahu lahu baitan fil jannah wa fi riwayah banallahu lahu mithlahu fil jannah rawahul Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma. Dari Uthman ibn Affan, beliau berkata saat di zaman beliau orang pada menganggap bahwa Uthman berlebihan, karena beliau sempat di zaman beliau melebarkan masjid Rasul dari asalnya diperlebar. Melihat itu, yang tentunya perlebar bangunan ada biaya, ada ini, orang pada berkata Uthman boros atau berlebihan membelanjakan harta untuk masjid. Maka Uthman katakan, innakum aktsartum alayya. Kalian mengira atau menuduh aku berlebihan banyak mengeluarkan ARB untuk pembangunan masjid. Padahal aku mendengar Rasulullah SAW, beliau bersabda, barang siapa membangun masjid mengharap wajah Allah dengannya, Allah bangunkan untuknya rumah di surga, atau di riwayat Allah bangunkan untuknya seperti itu, sama seperti yang dia bangun, Allah bangunkan baginya di jannah. Hadis Bukhari Muslim. Juga dalam hadis Abu Dzar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man bana lillahi masjidan qadra mafhasi qutah banallahu lahu baitan fil jannah rawahul Bazzar wal lafdhu lahu wa Tabrani fi Shaghir wa Ibn Hibban. Dari Abu Dzar, Rasulullah katakan, barang siapa yang membangun masjid untuk Allah, walaupun sebesar sarang burung, burung kutah, burung kecil dan sarangnya seberapa, Jadi. Tapi artinya mubalaghah, sekecil apapun kamu bangun masjid untuk Allah, akan Allah bangunkan bagimu rumah di jannah. Masyaallah min fadli. Hadis di Bazzar, ini lafaz beliau, juga Tabrani dalam Shahih dan Ibnu Hibban. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى لله مسجدا يذكر فيه أو يذكر فيه بنى الله له بيتا في الجنة. Barang siapa yang bangun untuk Allah masjid digunakan untuk zikrullah, maka Allah bangunkan baginya rumah di jannah. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah, juga Ibnu Hibban dalam Sahih. Wa an Jabir ibni Abdullah radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal man hafara bi'ra ma lam yashrab minhu kabidun huriyun min jinnin wala ins wala ta'ir illa ajarahu Allah yawmal qiyamah wa man bana lillahi masjidan kamafhasi quta au asghar banallahu lahu baitan fil jannah. Dari Jabir Rasulullah katakan, barang siapa yang menggali sumur air, maka setiap yang minum dari air sumur yang dia buat, baik itu jin, manusia, atau binatang, burung atau yang lain, kecuali pasti semua itu tercatat, Allah catat sebagai pahala baginya. Karena dia menjadi sebab, dia yang menggali, dia yang membiayai. Maka setiap yang mendapat manfaat dari sumurnya, Allah catat pahala baginya. Dan barang siapa yang membangun masjid walaupun sebesar sarang burung kecil, atau bahkan lebih kecil dari itu, akan Allah bangunkan baginya rumah di jannah. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan juga Ibnu Majah dalam sunannya. Waruwiya an Anas anna Rasulullah sallam qala man bana lillahi masjidan saghiran kana au kabiran banallahu lahu baitan fil jannah. Rawahu Tirmidzi. Dan diriwayatkan dari Anas bahwa Rasulullah katakan, barang siapa yang bangun masjid untuk Allah, kecil ataupun besar masjid itu, akan Allah bangunkan baginya rumah di jannah. Hadis diriwayatkan Tirmidzi. Juga dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallam man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan au sa'a minhu. Barang siapa yang membangun untuk Allah masjid, akan Allah bangun untuknya rumah yang lebih luas dari itu. ini fil jannah. Karena Allah balas, Allah bangunkan untuknya rumah yang lebih luas baginya di surga. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang layyin. Telah lalu mungkin di sini atau di tempat lain penjelasan ulama layyin biasa digunakan oleh muhaddithin ketika sanad suatu hadis itu tidak sampai jatuh ke derajat dhaif, tapi juga enggak sampai terangkat ke derajat sahih atau hasan. Di antara itu ada kelemahan, yakni ringan kelemahannya. Karena maknanya secara umum terwakili dan sudah tersebutkan dalam hadis yang telah lalu di atasnya. Waruwiya an Bishr bin Hayyan, juga diriwayatkan dari Bishr bin Hayyan. Qala ja'a Wathilah ibn al-Asqa', datang Wathilah ibn al-Asqa' wa nahnu nabni masjidan, beliau datang bertepatan saat kami bangun masjid. Qala fa waqafa alaina fa sallama thumma qala, maka beliau berdiri menyampaikan setelah salam, sami'tu Rasulullah yaqul, aku mendengar Rasulullah berkata, man bana masjidan yusalla fihi banallahu jalla wa azz lahu fil jannah afdala minhu, barang siapa yang bangun masjid digunakan untuk sholat, dipakai, ditegakkan di situ lima waktu Jumat, pakai, maka Allah bangunkan untuknya di jannah yang lebih afdal dari itu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Tabrani. Juga di Tabrani dalam Al-Ausat dari hadis Abu Hurairah, man bana baitan yu'badullahu fihi min malin halal banallahu lahu baitan fil jannah min durrin wa yaqut, barang siapa yang membangun tempat ibadah untuk Allah, di situ Allah disembah, diibadai, dia bangun itu dengan harta yang halal yang dia punya, maka Allah akan bangunkan untuknya rumah di surga dari intan dan permata. Kita bawakan, kita baca riwayat-riwayat ini, memang banyak, karena masing-masing ada tambahan, ada penjelasan yang tidak ada di hadis yang lain. Dan itu penting, menambah kejelasan apa yang dimaukan oleh Rasulullah SAW. Seperti ini, di atas tadi sudah disebutkan yusalla fihi, yudhkaru fihi, bahwa masjid itu digunakan, digunakan untuk zikrullah, digunakan untuk sholat. Karena sebagian orang bangun masjid di tempat yang jauh, gak ada orang, gak ada pemukiman, sehingga gak dipakai. Gak ada lima waktu ditegakkan di sana, percuma. Buat apa bangun masjid di sana? Gak ada yang memakmurkan. Dan juga tujuan pembangunan masjid, yudhkaru fihi, agar digunakan untuk zikrullah, digunakan untuk ibadah, yu'badullahu fihi, agar disembah Allah di situ, digunakan untuk sholat, untuk zikir. Dan itu tujuan ditegakkannya masjid, bukan untuk kepentingan-kepentingan duniawi. Tujuannya untuk akhirat. Nah. Kemudian juga di dalam hadis Abu Hurairah ini, min malin halal. Membangun masjid itu dengan mendapat fadilah besar yang Rasulullah sebutkan. Allah bangunkan rumah baginya di surga yang lebih luas, lebih afdal. Itu lafaz-lafaz hadis. Semuanya memberi makna lebih luas, lebih afdal. Itu kalau dari harta yang halal, dari penghasilan terbaik, terbersih yang dia dapati, karena dia sedang membangun tempat ibadah, tempat yang suci. Wa inna allaha tayyibun wa la yakbalu illa tayyiba. Dan Allah itu suci, baik, maka tidak akan menerima juga amalan hambanya kecuali yang bersih, yang suci, yang baik. Enggak ada haram, enggak ada syubhat padanya. Bahkan makna ini dimengerti oleh Quraisy sekalipun di awal risalah. Di awal-awal risalah mereka melihat Ka'bah yang sudah mulai rapuh, hancur di sana sininya. Mereka sepakat ini harus direhab, bangun ulang. Maka mereka kumpulkan uang, harta untuk renovasi dan merehab Ka'bah. Tapi mereka syaratkan, ini Quraisy dalam keadaan masih kafir, musyrik. Mereka syaratkan tidak boleh masuk uang untuk bangun Ka'bah kecuali yang halal, yang bersih. Karena mereka hidup, ya mereka masih namanya musyrikin, kufar. Ada yang berjudi dan itu ma'ruf dalam kehidupan mereka. Enggak boleh uang judi masuk di sini. Mereka tahu itu uang kotor, uang jelek. Mereka riba, banyak sekali praktek riba. Enggak boleh uang riba masuk di sini. Karena mereka tahu itu uang kotor, jelek. Dan yang semisalnya uang zina. Karena biasa mereka, budak-budaknya disuruh berzina, alhamdulillah nanti dibayar tentunya dengan ongkos, uangnya diambil oleh mereka. Dan mereka tahu itu kotor, asal nggak boleh masuk di sini, harus uang bersih. Nah, ini dari perdagangan, dari ini itu yang jelas halalnya. Quraisy, kafir, musyrik tahu, boleh. Makanya, karena mereka syaratkan begitu, kurang akhirnya dananya. Karena kurang, maka Ka'bah seperti yang antum lihat, Hijr Ismail di luar. Antum kalau ngelihat Ka'bah atau yang pernah ke sana, ini bangunan Ka'bah, kan di luar ada seperti setengah lingkaran bangunan. Di luar Ka'bah. Itu asalnya bangunan Ka'bah sampai situ masuk. Tapi karena Quraisy kekurangan modal, kekurangan dana saat itu rehab, baru cukup segitu, maka ini dikeluarkan. Karena gak ada dana lagi yang bersih, yang halal, maka ini keluar. Itu asalnya masuk. Makanya Rasulullah SAW saat pernah beliau katakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, kalau saja kaummu enggak baru masuk Islam, aku sudah niat, aku hancurkan Ka'bah ini, untuk ini Hijr Ismail, aku masukkan lagi di dalamnya. Karena begitu Nabi Ibrahim membangunnya. Tapi diurungkan niat itu oleh Rasul SAW, khawatir fitnah, orang akan berbicara macam-macam, apalagi ini Muhammad, apa yang dia maukan, dari mana ini Ka'bah dirubah-rubah. Padahal memang begitu seharusnya, itu masuk Ka'bah. Sehingga kalau kamu seandainya sholat di dalam itu antara hijr dengan Ka'bah, kamu teranggap sholat di dalam Ka'bah, walaupun di luar bangunannya, bangunan yang hitam itu. Ala kulli hal, diurungkan oleh Rasulullah. Sampai kemudian di zaman Khalifah Abbasiyah, setelah sahabat, setelah Ali, setelah Muawiyah, dibongkar itu Ka'bah dan dimasukkan hijr itu ke dalam Ka'bah. Mereka, dia menganggap ya begini bangunan Ismail dan Ibrahim dari awalnya, maka dimasukkan jadi bangunan satu. Berjalan beberapa waktu sampai beliau meninggal, datang khalifah berikutnya, biasa dari dulu penguasa yang baru naik tidak ingin ada sesuatu yang mengingatkan orang kepada penguasa yang sebelumnya, jasa dan apa situs atau peninggalan yang dikenang sepanjang masa. Nah, ini Ka'bah mengenangkan orang, mengingatkan orang kepada khalifah yang sebelumnya. Masya Allah, khalifah itu begini ini bangun Ka'bah, dikenang. Dan dia nggak senang, dia ingin jadi orang nomor satu. Kalau masih dikenang-kenang dia, dia bukan orang nomor satu akhirnya. Maka dibongkar lagi itu Ka'bah, dikeluarkan lagi hijr Ismail, supaya tidak mengenang khalifah yang lama. Sampai, dan berjalan sekian tahun, sampai datang masa Abu Ja'far Al-Mansur. Di zaman itu zaman Imam Malik. Abu Ja'far Al-Mansur berniat bongkar lagi dan memasukkan lagi hijr Ismail. Tapi sebelum berbuat, beliau tanya ke Imam Malik, dan dekat hubungannya dengan Malik. Beliau tanya, "Kaif Imam Malik, aku berniat bongkar lagi ini, aku masukkan lagi karena seperti awal memang begini Ibrahim membangunnya, dan Rasul kan ingin, cuman karena waktu itu mereka banyak yang mu'allaf, takut fitnah, diurungkan oleh Rasulullah." Apa jawaban Imam Malik? Qala la ya Amirul Mukminin, la takunu lu'batan bainal muluk. Jangan wahai Amirul Mukminin, ini jangan wahai khalifah, agar Ka'bah tidak jadi bahan permainannya para raja, para khalifah. Nanti enggak ada nilainya Ka'bah, enggak ada keagungannya. Jadi mainan para khalifah. Kamu sekarang bisa aja bangun, masamu berjalan mungkin sekian puluh tahun, kamu mati, ganti khalifah berikutnya seperti itu tadi yang sebelumnya. Ini mengingatkan orang pada khalifah yang masukkan. Aksan tak hancurkan, tak keluarkan lagi. Nanti datang khalifah berikutnya, aksan dimasukkan lagi, nanti dikeluarkan lagi. Jadi bahan mainan Ka'bah. Maka semenjak dari zaman Imam Malik, rahimahullah Imam Malik, dengan fatwa beliau, sampai detik ini hijr Ismail tetap dikeluar Ka'bah. Ala kulli hal, itu dari awal bermula dari Quraisy kekurangan dana, dikeluarkan. Dari harta yang halal, dan seperti hadis tadi, Allah itu suci dan tidak akan terima kecuali yang suci. Wa ruya an Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man bana masjidan la yuridu bihi riya'an wala sum'ah fadallahu lahu baitan fil jannah. Dari Aisyah juga diriwayatkan Rasulullah katakan, barang siapa yang membangun masjid tidak menginginkan riya' dengannya, ini dia ikhlas. Seperti lafaz hadis sebelumnya, mengharap wajah Allah semata, bukan riya, bukan pula untuk didengar orang, bukan untuk mencari ketenaran. Maka Allah bangunkan baginya rumah di jannah, mengingatkan tentang pentingnya keikhlasan. Wa an Abi Hurairah, juga dari hadis Abu Hurairah, qala Rasulullah sallam, inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hazanatihi ba'da mautih, termasuk yang terus kepada si mukmin kebaikan dan amalannya bahkan setelah matinya, pahalanya terus mengalir padanya bahkan setelah dia mati. Ilman allamahu wa nasyarahu, ilmu yang dia ajarkan, dia sebarkan, maka setiap orang mengamalkan ilmu itu mengalir padanya pahalanya. Awala dan salihan tarokahu, atau anak yang soleh mendoakan dia. Au mushafan warith warrathahu, atau mushaf yang dia wariskan sehingga itu dibaca orang, dipelajari, maka setiap dibaca pahalanya mengalir padanya. Au masjidan banahu, di sini syahid, atau masjid yang dia bangun, setiap dipakai masjid itu pahalanya mengalir padanya. Au baitan libni sabil banahu, atau rumah yang dia bangun untuk ibnu sabil. Kalau di sana dulu ada, tapi dengan berkembangnya zaman sirna dan sudah hilang mungkin. Dulu muhsinin, orang-orang derma dan orang baik, itu bangun rumah khusus diwakofkan untuk ibnu sabil. Ibnu sabil ini pejalan, orang yang safar. Dia datang dari jauh, dari negeri sana, dari daerah situ. Gak ada sanak kadang, gak ada family, gak ada yang dia kenal mau tinggal di mana dia. Ibnu sabil kan banyak diperhatikan di dalam ayat, termasuk yang berhak dapat zakat, dapat sedekah dan seterusnya. Nah, mereka termasuk berbuat baik dengan membangunkan rumah untuk mereka, rumah singgah. Dia misalnya ke sini, ya dia tinggal berapa hari di sini untuk keperluannya, ya bertinggal di rumah itu gratis. Ya, dulu, tapi dengan berjalannya waktu sepertinya sudah enggak ada. Apalagi zaman sekarang adanya hotel, adanya homestay, adanya ini, rumah-rumah seperti itu sudah hampir enggak ada. Ala kulli hal, dia bangun itu untuk ibnu sabil, mengalir pahala padanya. Au nahron ajrahu, atau sungai, aliran air yang dia alirkan sehingga orang banyak dapat manfaatnya untuk sawah ladang, pengairan untuk kehidupan mereka. Au shadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi, atau sedekah yang dia keluarkan dari hartanya saat dia masih hidup, saat dia masih sehat. Dan itu termasuk sedekah yang afdol. Ketika Rasul ditanya sedekah apa yang paling afdol, beliau katakan anta tasaddaq wa anta sahihun syahihun takhshal faqr. Saat kamu keluarkan dalam keadaan kamu sehat, syahih, syahih itu eman dengan hartanya karena banyak agenda dalam hidupnya. Dia banyak planning, aku mau ini, aku mau pulaan itu, aku mau beli ini, aku mau itu. Tapi walaupun demikian dia tetap bersedekah dalam keadaan sehat. Itu lebih afdal dibanding orang sudah dalam keadaan sakit, mau mati misalnya. Walaupun yang ini juga ada pahalanya, tapi beda. Ini masih punya ambisi, punya planning, punya agenda lah dalam hidupnya. Tidak akan dia sedekah kecuali karena iman dan mengharap pahala di sisi Allah. Adapun yang ini, ya dia memang sudah enggak berharap hidup, buat apa harta bagi dia? Sudah enggak ada gunanya. Sudah enggak ada dia berpikir bisnis, kerjaan, beda dengan yang ini. Ini kan masih sehat, masih kuat. Masih hidupnya masih panjang dan ini. Tadi orang punya apa? Punya planning, punya schedule dalam hidupnya, punya kemauan, punya ambisi, mau ini, mau itu. Beda dengan yang ini, sakit, mau mati, lu gak mikiri itu sudah. Maka harta bagi dia sudah kasihkan, sedekahkan untuk masjid, untuk ini. Makanya yang ini lebih afdol, karena tantangannya besar, godaannya besar untuk dia bersedekah. Hadis-hadis ini menjelaskan kepada kita besarnya pahala orang yang bangun masjid. Besar fadilahnya Allah bangunkan baginya rumah di jannah. Makanya karena para sahabat menganggap itu begitu besar pahala yang dijanjikan untuknya, sampai di hadis Abu Nu'aim mereka sampaikan ke Rasulullah, "Idzan nukthir ya Rasulullah." Kalau begitu kita perbanyak ya Rasulullah, kita perbesar masjid. Karena riwayat menunjukkan sebesar itu atau lebih afdol, lebih luas dari itu. Tadi. Nah, kalau dibangunkan rumah bagi kita di surga, kita perbanyak saja membangun masjid atau memperbesarnya. Maka Rasulullah katakan, Allahu akthar. Kalian mau seperti itu, Allah lebih banyak pahalanya, lebih luas, lebih banyak di sisinya. Tidak ada yang besar bagi Allah SWT. Masjid adalah buyutullah, rumah Allah di muka bumi ini. Dinisbatkan kepada Allah, sehingga dikatakan masjidullah, masajidullah atau buyutullah, rumah Allah, masjid Allah. Sesuatu ketika dinisbatkan kepada Allah, salah satu maknanya adalah pengagungan. Ini berarti itu diagungkan, dimuliakan sangat, sehingga dinisbatkan kepada Allah. Allah nisbatkan pada dirinya yang maha mulia. Makanya Quran, karena begitu agungnya kitab suci, maka disebut Kitabullah, kitab Allah. Rasul, manusia mulia yang wajib ditaati dan begitu agungnya, maka dinisbatkan kepada Allah, Rasulullah. Rasul Allah. Begitu semua mukjizat Nabi Saleh, unta, naqatullah, karena kemuliaannya, Baitullah, Ka'bah. Maka termasuk ini juga Masjidullah, masjidnya Allah atau rumah Allah. Ini disebutkan kepada Allah karena keagungannya, menunjukkan itu sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dia merupakan rumah terafdol di muka bumi, atau bahkan tempat terbaik, termulia di muka bumi. Dan seperti di dalam riwayat, khairu biqa'il ard masajiduha, sebaik-baik tempat di muka bumi ini masjidnya. Wa syarruha aswaquha, dan sejelek-jeleknya pasarnya. Karena kalau masjid, bagaimana tidak terbaik di situ orang sholat, sujud, menyembah, ibadah kepada Allah, berzikir, berdoa, khusyuk, mendekatkan diri kepada Allah, mengingatkan akhirat mereka di situ, di masjid. Maka dia tempat terbaik. Berbeda jauh dengan pasar, tempat orang cekcok seringnya, tempat orang menipu yang enggak jujur, dan banyak pedagang enggak jujur, ngurangi takaran, ngurangi timbangan, melakukan maksiat di situ. Walhasil banyaklah orang mengumpat, orang teriak-teriak, orangnya pasar. Ala kulli hal, maka karena kemuliaannya Allah janjikan bagi yang membangunnya sebagai motivasi dan anjuran, dorongan bagi mereka untuk mau membangun masjid, karena dengannya akan Allah bangunkan baginya rumah yang lebih luas, lebih afdol, lebih baik di surga. Selain daripada itu, juga Allah dan Rasulnya menjanjikan pahala yang membangunnya mengalir terus pada orangnya selama dia hidup, bahkan setelah matinya, selama masjid itu dipakai untuk ibadah, untuk zikrullah, pakai sholat, seperti riwayat-riwayat tadi. Hadis mengisyaratkan pentingnya keikhlasan di dalam beramal soleh, terutama itu amalan penting, amalan yang agung dan mulia seperti membangun masjid. Makanya Rasulullah isyaratkan mengharap wajah Allah padanya. Hanya wajah Allah, keikhlasan yang dia inginkan. Atau lafaz lain tadi, tidak ada riya, tidak ada sum'ah dalam niatnya ketika membangun. Maka begitulah keikhlasan dalam beramal. Tidak diketahui siapa orangnya. Hasan bin Abi Hasan terkadang membeli budak, kemudian beliau merdekakan tanpa beliau sebutkan atau beliau sembunyikan Hatta orangnya yang dimerdekakan, si budak ini gak tahu siapa yang memerdekakan dia. Disembunyikan. Karena keikhlasan hanya yang di sisi Allah yang mereka harap. Sehingga ini mengingatkan sebagian orang yang terkadang Allah alam apa niatnya mencantumkan namanya di depan masjid atau tempat mana, masjid ini dibangun oleh fulan bin fulan dan prasasti diukir di marmer atau apa. Apa maumu? Apa yang kamu maukan ditunjukkan ke orang yang membangun adalah fulan bin fulan atau fulanah bintu fulan? Allah Maha tahu. Dan kalau kamu menginginkan pahala, akan ngalir padamu pahalanya selama masjid itu digunakan untuk ibadah dan dimakmurkan. Itu beberapa faedah yang ada di dalam hadis-hadis bab. Lanjutannya insyaallah untuk pekan depan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.